Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini barakallahu fikum kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Al-Mumti' fi ilmi tasrif. Barakallahu fikum, dan kita sekarang memasuki subbab 9. Bab pertama masuk ke subbab 9-nya, yaitu pembagian isim berdasarkan kejelasannya. Taqsimul ismi binadhari ila ta'yinihi. Qala mu'alif habibullah, isim menurut kejelasannya terbagi menjadi dua, yaitu isim nakira dan isim ma'rifat. A. Isim nakira. Isim nakira yaitu isim yang bersifat umum pada jenisnya, tidak terkhusus pada satu individu tertentu. Artinya, isim ini menunjukkan kepada sesuatu yang belum jelas. 6. Contoh, waladun, anak laki-laki. Bintun, anak perempuan. Kitabun, kitab. Rojulun, laki-laki. Kata rojulun bisa dipakai oleh siapapun yang dia itu laki-laki, dewasa. Seperti, misalkan ada seseorang bernama Soleh, atau Zaid, atau Amr, dan lainnya. 6. Artinya apa? Rojulun ini bisa dia itu Soleh, Zaid, Amr, dan yang lainnya. Yang penting dia itu laki-laki dewasa. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kata rojulun, kata yang umum, nakiro. Nah, berbeda kalau ma'rifat pada pembahasan berikutnya ya. Rojulun bisa enggak jadi ma'rifat? Bisa, dikasih al misalkan, ar-rojulu. Ketika itu artinya apa? Laki-laki itu, yaitu laki-laki tertentu yang sedang dimaksud. 6. Begitu juga lafadz kitabun bisa dipakai, diberikan kepada kitab manapun selagi dia itu kitab. 6. Seperti kitabun nahwi, kitab nahwu, kitabut tauhid, kitab tauhid. 6. Kitabu Zaidin, kitab milik Zaid. 6. Barakallahu fikum. 6. Berikutnya isim ma'rifat. Ya, isim nakirah sudah selesai ya. Sekarang masuk ke isim yang kedua, pembagian yang kedua. Jenis yang kedua itu isim ma'rifat. 6. Isim ma'rifat yaitu isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah jelas. 6. Berarti seperti lawan dari nakiro. Kalau nakiro tadi apa? Isim yang bersifat umum, belum jelas. Kalau ma'rifat kebalikannya, isim yang bersifat khusus, sudah jelas pada perkara tertentu. 6. Contoh Muhammadun. Nah, Muhammad ini nama orang ya. Ketika kita ngucap Muhammad, berarti pikiran kita tertuju pada orang yang bernama Muhammad. Nah itu, beda kalau waladun. Ketika diucap waladun, maka kita bisa mengartikan ini kepada semua orang yang dia itu laki-laki yang belum dewasa, yaitu anak. Nah, bisa kepada fulan tetangga kita, walad tetangga kita, atau walad anak teman kita, atau walad yang sedang di main di dekat rumah kita, dan seterusnya. Nah, beda dengan yang isim ma'rifat seperti Muhammadun, nama bagi sosok tertentu. Ketika disebut Muhammad, maka yang kita tuju adalah sosok tersebut dari orang yang bernama Muhammad. Nah, al-kitabu, kitab itu. Kitabul fikhi, kitab fikih. Huwa, dia, yaitu laki-laki. Kitabuhu, kitabnya. Ha'ulai, mereka. Nah, mereka untuk jamak ya. Pembagian isim ma'rifat. Isim ma'rifat ada 7. Barakallahu fikum. 6. Pembagian isim ma'rifat perlu kita ketahui. 6. Kenapa? Karena kalau kita mengetahui jenis-jenis isim ma'rifat, maka yang tidak masuk dalam jenis isim ma'rifat kita katakan nakiro. 6. Kalau antum ditanya, ini isim ma'rifat atau nakiro? maka jawabannya apa? Jawabannya antum melihat apakah isim itu ada tanda ma'rifatnya atau enggak. Kalau isim itu ada tanda ma'rifatnya, maka kita katakan isim ma'rifat. Kalau enggak ada tanda ma'rifatnya, maka isim apa namanya? Nakhiro, gitu kan? Nah, apa tanda ma'rifat? Atau apa isim? Bagaimana isim itu dikategorikan ma'rifat? Yaitu ketika masuk dalam 7 perkara yang mau kita sebutan ini. Nah, 7 perkara yang mau kita sebutan ini menunjukkan isim itu adalah isim ma'rifat. Gitu ya. Artinya ketika antum ditanya ini isim ma'rifat atau nakiro, ini ma'rifat atau nakiro, antum misalkan menjawab ma'rifat. Nah, maka antum harus bisa menjelaskan ma'rifatnya jenis yang mana dari 7 itu. Dari 7 yang mau kita sebutan ini. Itu ya. Nah, kalau dia enggak masuk dalam 1 dari 7 yang akan kita sebutkan, maka kita katakan dia itu isim nakiro. Nah, apa faedah dari pembahasan ini? Pembahasan ma'rifat dan nakiro. Faedahnya pada banyak hal, seperti ketika kita mempelajari mubtada dan khobar. Nanti di sana disebutkan bahwasanya apa? Asal dari mubtada adalah isim ma'rifat. Nah, maka antum harus mengerti apa itu isim ma'rifat. Atau dalam pembahasan sifat mausub. Kalau mausubnya ma'rifat, maka sifatnya atau na'atnya harus ma'rifat. Kalau mausubnya nakiro, maka na'atnya atau sifatnya harus nakiro. Gitu ya. Atau dalam pembahasan apa? Hal misalkan, sahibul hal itu dia harus ma'rifat, halnya berupa nakiro. Nah, itu contoh ya. Contoh artinya apa? Artinya dari pengetahuan kita tentang ma'rifat nakiro akan berkonsekuensi terhadap pelajaran yang lainnya, akan membuat mengerti pelajaran yang lainnya. 6. Barakallahu fikum. Nah, isim ma'rifat ada 7, yaitu saat pertama isim domir. Telah lewat pembahasan ini pada apa? Pada isim mu'rab dan isim mabni. 6. Isim ma'rifat yang pertama adalah isim domir. Antum lihat catatan kaki. Berkata Al-Hudhari rahimahullah, ketahuilah sesungguhnya isim ma'rifat yang paling tinggi adalah lafzul jalalah, yaitu lafad yang tinggi dan mulia, lafad Allah SWT. Lalu isim domir menurut pendapat yang kuat, dan seterusnya sampai akhir perkataan beliau. 6. Sayidnya isim ma'rifat yang paling tinggi adalah lafzul jalalah. Berikutnya apa? Isim domir. 6. Barakallahu fikum. Nah, di sini kita bahas isim ma'rifat yang pertama adalah domir. Telah lewat pembahasannya pada bab sebelumnya. B. Alam, yaitu nama. 6. Isim ma'rifat yang kedua adalah alam. Pengertian alam, yaitu isim yang menunjukkan pada musamma, perkara yang dinamai secara mutlak tanpa membutuhkan korina, yaitu tanda. Artinya apa? Artinya langsung menunjukkan kepada sesuatu yang dimaksud. 6. Berbeda halnya dengan isim ma'rifat yang lainnya yang butuh kepada korina, tertentu seperti isim isyara. Isim isyara ini isim ma'rifat. 6. Akan menjadi muayyan, akan menjadi jelas dengan korina isyara hisiyah atau ma'nawiyah. Demikian juga isim mausul. Isim mausul juga isim ma'rifat. Akan menjadi jelas atau muayyan dengan korina silah mausul dan seterusnya. 6. Artinya apa? Isim ma'rifat yang berupa alam. 6. Ini isim ma'rifat yang menunjukkan kepada musamma yang diberi nama tanpa butuh kepada korina. Nah, berbeda dengan yang tadi disebutkan. Oleh isim isyara ada korina tunjuk. Nah, baik secara hisya atau ma'nawiyah. Kalau isim mausul ada apa lagi? Korina berupa sila mausul dan yang lainnya. Nah, pembagian alam. Alam terbagi menjadi dua, yaitu alam syakhs. Alamul syakhs, yaitu nama yang diberikan secara khusus kepada satu individu, seperti Zaidun. Nam Zaid nama bagi individu tertentu. Saidun juga nama. Suadu nama. Fatimatu juga nama. Nama individu-individu tertentu. Zaidun dan Saidun contoh untuk nama laki-laki. Suadu dan Fatimatu contoh untuk nama perempuan. Nam tidak masalah ketika nama ini dipakai oleh beberapa orang, karena hal ini terjadi secara kebetulan. Sesungguhnya setiap pemberi nama tersebut memberikannya kepada masing-masing individu yang berbeda. Nah, meskipun ada kesamaan antara satu orang dengan lainnya dengan nama yang sama, dan itu tidak masalah. Kenapa? Karena masing-masing orang memberi nama untuk orang tertentu. Nah, bukan untuk banyak orang ya. Yang B, alamul jenis, yaitu nama yang mencakup semua jenis, tidak terkhususkan pada satu individu tertentu, tidak terkhususkan pada satu individu tertentu dari jenis yang disebutkan. Contoh, Usama, nama untuk singa. Abu Ja'da, nama untuk serigala. Ummu Iryat, nama untuk kalajengking. Al-Akhtal, nama atau lakob untuk kucing. Kisra, nama untuk raja atau pemimpin negeri Paris atau Iran masa lalu. Najasyi, nama untuk raja atau pemimpin yang memimpin negeri Habasya. Fir'aun, nama untuk raja atau orang yang memimpin negeri Mesir. Nah, ini semuanya disebut nama jenis, alamul jenis. Yaitu apa? Nama yang bukan untuk satu individu tertentu, namun mencakup individu-individu lainnya yang masuk dalam kategorinya. Mengerti? Nah, contoh ya. Contoh misalkan kita bahas Usama. Nama bagi siapa Usama? Nama untuk singa. Nah, kalau singanya, hewannya disebut apa singa? Asadun, dalam bahasa Arab disebut asadun. Ya, singa kan? Nah, singa ini punya nama, namanya Usama. Nah itu. Kalau asadun, jenisnya, jenis hewannya disebut asadun, namanya Usama. Nah, seperti misalkan di Indonesia ada nama untuk hewan tertentu. Yang anak sering dengar, anak kambing memiliki nama, apa namanya? Anak kambing. Pernah dengar enggak? Cempe ya, namanya cempe. Kalau antum dengar cempe itu apa? Artinya anak kambing. Lihat itu. Kambing bukan itu. Kalau kita tunjuk itu kambing bukan, kambing. Namun kalau kita tanya sebutannya apa di situ? Bilangnya cempe. Nah itu. Ketika ada orang bilang itu cempemu dijual saja atau itu cempemu sakit. Artinya apa? Nama bagi anak kambing itu. Yang nama ini tidak khusus pada kambing itu, enggak. Namun kambing lain juga diberi nama cempe. Kambing lain, anak kambing lain juga diberi nama cempe. Yang penting dia itu masuk dalam kategori anak kambing. Nah, itu namanya apa? Alamul jenis. Naam. Barakallahu fikum. Naam, jadi apa Usama di sini? Usama ini nama untuk singa. Kalau antum di hutan, antum memanggil atau mengatakan kepada teman antum, "Saya lihat Usama." Artinya apa? Singa kan? Naam. Barakallahu fikum. Di hutan lain antum mengatakan kepada teman antum yang lain, "Saya melihat Usama." Padahal singanya berbeda, benar apa enggak? Benar, karena nama itu dipakai untuk semua singa. Nah, tapi ketika ada orang memiliki singa dikasih nama, misalkan apa namanya? Misalkan namanya John misalnya. Itu John, singamu lapar misal. Nah, nama singa ini berarti masuk dalam bab alamul syakhs, nama khusus, nama individu tertentu, bukan nama jenis lagi. Kenapa? Karena singa lain tidak dipanggil John, hanya singa milik si fulan tertentu yang namanya John, itu misal. Nah, mengerti di sini? Jadi contoh Usama, Abu Ja'da, Ummu Iryat, Al-Akhtal, Kisra, Najasyi, itu nama-nama jenis. Fir'aun, kita sering dengar enggak nama lafaz Fir'aun di Al-Qur'an? Sering. Nama untuk apa itu? Raja yang memimpin negeri Mesir. Bukan satu orang, orangnya banyak. Ada Fir'aun pertama, Fir'aun kedua, Fir'aun ketiga dan seterusnya. Siapapun yang memimpin Mesir di waktu dulu disebut Fir'aun. Siapa yang bertemu dengan Nabi Musa? Fir'aun yang mana? Nah, kalau kita baca sejarah mungkin akan kita dapati Fir'aun yang di tahun berapa atau Fir'aun yang keturunannya siapa. Nah, gitu ya. Nah, itu maksud dari alamul jenis. Nah, pembagian alam syakhs. Alam syakhs terbagi menjadi tiga, yaitu al-kunyatu, yaitu isim alam, nama panggilan yang dimulai dengan umun atau abun. Naam. Abu Muhammadin, Abu Abdillah, Umul Khair, Ummu Zaid. Nah, ini namanya kunya. Apa artinya? Bapaknya Muhammad, bapaknya Abdullah, ibunya Khair. Nah, biasanya orang seseorang memiliki nama seseorang memiliki anak biasanya dipanggil dengan nama anaknya, yaitu kunya. Dia punya anak namanya Muhammad, dipanggil Abu Muhammad. Itu biasanya ya. Nah, bisa juga kepada orang yang belum punya nama anak bisa juga kepada orang yang belum punya anak namun dia ingin diberi kunyah dengan nama tertentu, itu boleh. Seperti misalkan Mas Husain misalkan pengen dipanggil Abu Bakar misal, belum punya Bakar karena belum nikah, boleh enggak? Ya boleh, enggak masalah. Nah, namun secara kebiasaan yang namanya kunyah itu biasanya diberikan kepada orang yang memiliki anak yang bernama anak tersebut. Nah, Syahid ya, alam saksi yang pertama berupa kunyah, yaitu apa? Nama yang diawali dengan abun atau umun. Nah, begitu pula isim alam yang dimulai dengan ibnun, bintun, akhun, ukhtun, amun, amatun, khalun, dan khalatun. Ini juga termasuk dalam bab kunyah. Nah, kita berkata ibnu Zaidin, bintu Zaidin, akhu Zaidin, ukhtu Zaidin, ammu Zaidin, amatu Zaidin, khalu Zaidin, khalatu Zaidin. Nah, itu termasuk bab kunyah. Meskipun bukan diawali oleh abun atau umun. Gitu ya. Nah, yang B sekarang lakob, julukan atau gelar. Nah, yaitu isim alam yang menunjukkan arti pujian atau celaan dengan melihat kepada makna asli kata tersebut. Yaitu nama atau sebutan yang memiliki arti pujian atau celaan. Dari sisi apa? Dari sisi arti dari kata tersebut. Nah, seperti apa? Zainul Abidin. Nah, Zain itu artinya bagus atau perhiasan. Abidin orang-orang yang beribadah. Atau kita artikan Zainul Abidin, perhiasan para ahli ibadah. Anfun naqa, hidung onta. Anfu hidung, naqa onta. Artinya apa? Hidung onta. Orang diberi lakob dengan hidung onta. Nah, ini memiliki arti apa? Celaan. Kalau Zainul Abidin memiliki arti pujian. Battah, bapak bebek. Ini memiliki arti celaan. Nah, Syamsuddin, yaitu lakob. Apa? Memiliki arti apa? Pujian. Syamsuddin. Komaruddin memiliki arti apa? Pujian. Jamaluddin. Jamaluddin. Apa memiliki arti apa? Pujian. Nah, biasanya yang memakai lakob-lakob ini orang-orang Mesir ya, yang banyak memakai lakob. Atau para ulama Mesir. Nah, C. Isim. Nah, alamul ismi atau disebut dengan isim atau nama. Tadi kunyah, yang kedua lakob, yang ketiga nama. Yaitu isim atau nama yang dipakai untuk kejelasan yang diberi nama sejak awal isim itu diberikan. Sejak awal kata itu diberikan. Nama tersebut bisa memiliki makna arti pujian seperti Sa'idun. Nah, ini Sa'id ini nama. Nama bagi sosok tertentu. Memiliki arti pujian. Apa artinya? Yang berbahagia. Fadlun, ini juga nama. Apa artinya? Yang utama. Ataupun memiliki makna arti celaan seperti Handola. Nah, Handola ini tanaman atau buah pahit ya. Tanaman yang berbuah pahit, Handola. Ataupun makna arti ataupun tanpa makna. Nama yang tanpa makna seperti Umaru atau Amrun, enggak ada artinya. Ataupun yang diawali dengan abun atau umun seperti Abu Bakrin, Ummu Kulthum. Maksudnya apa? Maksudnya nama-nama tertentu berupa kunya ya. Maksudnya apa? Nama-nama tertentu berupa kunya. Dari awal dikasih nama Abu Bakar. Dari awal dikasih nama Ummu Kulthum. Nah, berarti dia kunya atau nama? Berarti dia tuh nama, namun berbentuk kunya. Atau mungkin lakob. Dari awal dikasih memiliki anak, sejak awal dikasih nama Syamsuddin, berupa lakob bukan? Lakob. Nah, kalau yang menjadi landasan adalah kata-kata tersebut diberikan sebagai nama individu tertentu sejak awal, meskipun dalam bentuk kunyah maupun lakob. Nah, catatan, apabila nama dan lakob berkumpul dalam satu kalimat, maka nama didahulukan dari lakob. Ja'a Aliun Zainul Abidin. Itu ya, Ja'a fi'il madi, Aliun sebagai fa'il marfu, Zainul Abidin, Zain sebagai badalnya, dan dia mudhaf, Abidin mudhafun ilaih. Syahidnya apa? Nama diawalkan. Aliun, Ja'a Aliun, Zainul Abidin. Apabila nama dan kunyah berkumpul dalam satu kalimat, maka boleh memilih. Boleh memilih artinya boleh mengawalkan nama, boleh mengawalkan kunyah. Ja'a Aliun Abul Hasan. Datang Ali Abul Hasan. Ja'a Abul Hasan Aliun. Datang Abul Hasan Ali. Nah, boleh dibolak-balik. Berikutnya, terbentuknya isim alam. Dari segi terbentuknya isim alam terbagi menjadi dua, yaitu alam murtajal dan alam mangkul. Nah, apa alam murtajal? Yaitu isim alam yang sejak awal dipakai sebagai nama, tidak dipakai untuk selain nama. Artinya kata ini sejak awal menjadi nama, gitu ya. Seperti Su'adu, Su'ad, nama wanita. Seperti Umaru, Umar, nama laki-laki. Udad, nama untuk laki-laki. Nah, dari awal itu adalah, dari awal orang Arab memakai kata-kata tersebut sebagai nama. Itu namanya apa? Disebut apa? Disebut alam murtajal. Yang B, alam mangkul. Yaitu isim alam yang sebelumnya digunakan untuk selain nama, merupakan perpindahan dari perkara lain sebelumnya, merupakan perpindahan dari perkara lain sebelum dijadikan nama. Nah, artinya apa? Kata-kata yang akan kita sebut ini asalnya bukan nama, kemudian dipakai untuk nama, gitu ya. Pertama, perpindahan dari masdar, seperti fadlun, itu masdar. Nah, kemudian dipakai untuk nama. Perpindahan dari isim zat atau ain, seperti asadun, nama, dipakai, kemudian dipakai untuk nama. Perpindahan dari isim fa'il, harithun. Nah, dari fi'il, asal dari fi'il, harotha yahrufu, kemudian isim fa'ilnya harithun. Contoh lainnya apa? Salimun, misalnya salimun, dari salima yaslamu, salimun misalnya. Atau apa lagi? Dari soluha, fi'il soluha yasluhu, solihun. Nah, dan lain sebagainya. Banyak ya, nama-nama yang berupa isim fa'il itu banyak. Nah, berikutnya perpindahan dari isim maf'ul, seperti Muhammadun, dari hammada yuhamidu, isim maf'ulnya Muhammadun. Atau contoh lain isim maf'ul apa? Hamida yahmadu, isim maf'ulnya Mahmudun. Nah, atau apa lagi yang sering antum dengar isim maf'ul? Mahmudun, Muhammadun, Mas'udun. Nah, Mas'ud dari Sa'idah yas'adu, Mas'udun. Nah, itu nama-nama itu berasal dari isim maf'ul. Berikutnya perpindahan dari fi'il madi, seperti thamar, thamaro fi'il madi, mudhari'nya yuthammiru. Nam. Atau perpindahan dari fi'il mudhari' yazidu, dari zada yazidu. Nam. Sebabnya apa? Kata-kata yang kita baca ini asalnya dia itu bukan untuk nama, namun dipakai untuk nama. Namanya apa? Alam mangkul. Nah, termasuk dari alam mangkul adalah alam dalam bentuk jumlah, dalam bentuk susunan kata, tarkib, yang terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama disebut tarkib isnadi. Tarkib isnadi itu berarti apa? Artinya apa tarkib isnadi? Artinya berbentuk mubtada khobar atau fi'il fa'il. Itu ringkasnya gitu. Tarkib isnadi itu susunan kata yang berbentuk mubtada khobar atau fi'il fa'il. Nah, seperti bariko nahruhu, bariko itu asalnya fi'il, nahruhunya sebagai fa'il. Bariko nahruhu, bariko kita katakan mengkilat ya. Nahruhunya nahar, yaitu yang ada di bawah leher. Nah, kalau diartikan satu persatu kita katakan leher mengkilat, lehernya mengkilat. Kemudian jumlah fi'il fa'il ini dijadikan nama, bariko nahruhu. Atau yang gampang, nama koma zaidun. Apa arti koma zaidun? Zaid berdiri ya. Koma fi'il madi, zaidun fa'il kan. Lalu ada orang punya anak, ngasih nama anaknya koma zaidun. Boleh gak? Boleh saja, anak-anak dia sendiri mau dikasih nama koma zaidun atau mau diberi nama jalasa zaidun ya. Nah, ketika itu Namanya dalam bab tarkib isnadi. Masuk dalam bab apa? Tarkib isnadi. Barakulahikum. Nanti ada pembahasan tentang kaitannya dengan i'rab, konsekuensi dengan i'rab. Ketika nama itu tarkib isnadi, apa i'rabnya? Ketika nama itu tarkib masdi, apa i'rabnya? Nah, itu ya. Nah, syaitnya apa? Jenis nama yang pertama yang orang Arab pakai berupa tarkib isnadi. Nah, seperti bariko nahruhu, bapak bariko nahru. Asal susunan kata ini adalah fi'il dan fa'il yang kemudian dijadikan nama. Syabakornaha, nama perempuan. Nyonya syabakornaha. Asal susunan kata ini adalah fi'il dan fa'il yang kemudian dijadikan nama. Yang kedua tarkib masji, seperti bak labak. Nah, yang kedua tarkib masji, artinya susunan kata yang campur. Yang campur, terdiri dari dua kata kemudian disatukan. Bak labak dari baklun dan bakun. Ma'di karib dari ma'di dan karib. Sibawai dari siba dan wai. Nah, itu namanya tarkib masji. Nah, yang kedua bak tarkib masji, seperti bak labak. Nah, yaitu nama daerah di negeri Syam, bak labak. Hadramaut, nama daerah di Yaman. Ma'di karib, nama sosok tertentu, bapak Ma'di karib. Sibawai, bapak Sibawai. Amrawai, bapak Amrawai. Rohawai, bapak Rohawai. Nah, ini namanya nama-nama yang masuk dalam bab tarkib masji. Disebut apa? Nama-nama yang masuk dalam bab tarkib masji. Nah, berikutnya tarkib idhofi. Tarkib idhofi itu berarti mudhof-mudhof ilai, artinya mudhof-mudhof ilai. Seperti Abdullah, Abdun mudhof, lafzul jalalah Allah mudhof ilai. Abdurrahman, dari mudhof-mudhof ilai. Abdunnya mudhof, Ar-Rahman mudhof ilai. Abu Quhafa, juga sama, mudhof-mudhof ilai. Ummu Kulthum. Nah, barakallahu fikum. Itu ya, jadi antum harus ingat nama yang berupa tarkib terbagi tiga, tarkib isnadi, masji, dan idhofi. Nah, i'rob alam, sekarang masuk i'rob alam. Jika alam, sekarang masuk ke i'robnya, i'rob nama. Jika alam berupa alam mufrad, jika nama itu berupa mufrad yang bukan tarkib, yang tidak berbentuk susunan kata, maka di'i'rob sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat, mengikuti cara mengi'rob isim mu'rob, sama dengan mengi'rob isim mu'rob. Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marortu bi Muhammadin. Seperti antum mengucap ja'a kitabun, ra'aitu kitaban, marortu bi kitabin. Nah, itu ya. I'rabnya berarti sama dengan isim mu'rab, bukan isim mabni. Yang contoh berikutnya, ja'at Fatimatu, ra'aitu Fatimata, marortu bi Fatimata. Nah, ini juga sama. Bedanya apa? Kalau yang Muhammadun munsharif, kalau Fatimata mamnu' minasharfi. Keduanya isim mu'rab. Nah, jadi kalau nama itu mufrad maka dia mengikuti i'rab isim mu'rab, baik yang munsharif ataupun mamnu' minasharfi. Yang B, jika alam berupa murakab, jika berupa alam murakab berupa susunan kata itu tarkib, maka di i'rab sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat dengan i'rab atau perubahan sebagai berikut. Nah, untuk murakab idhofi, i'rab perubahannya dhohir, terjadi pada bagian kata yang pertama. Adapun kata yang kedua selalu majrur karena mudhof ilai. Contoh, ja'a Abdullahi. Nah, di situ untuk melihat kata yang pertama itu abdun. Kenapa harokatnya doma? Karena sebagai fa'il. Marfu, tanda rufanya doma. Lafzul jalalah dan lafzul jalalah Allah mudhofun ilai, majrur. Ra'aitu Abdullahi. Kenapa abda dibaca fathah? Karena sebagai objek maful bihi, ya. Marortu bi Abdillahi, kenapa Abdi dalnya dibaca kasroh? Karena diawali huruf jar. Apa syahidnya? Syahidnya ketika alam tersebut berupa tarkib idhofi, maka kata yang pertama bagian depan itu yang mengalami perubahan, yang mengalami perubahan i'rab dari doma menjadi fathah menjadi kasroh. Pada contoh yang kita baca tadi, ja'at Ummu Bakrin, ra'aitu Umma Bakrin, marortu bi Ummi Bakrin. Nah, adapun kata yang kedua selalu majrur. Kenapa? Karena dia mudhof ilai. Dua, untuk murakab isnadi, i'rabnya muqaddaro, diperkirakan karena alasan hikayat, yaitu menceritakan. Ja'a bariqa nahruhu, ra'aitu bariqa nahruhu. Ulang, ja'a bariqa nahruhu, ra'aitu bariqa nahruhu, marortu bi bariqa nahruhu. Seperti ngusap isim mabni, ya enggak? Seperti ngusap isim mabni ya. Namun kita katakan i'rabnya muqaddara. Kalau isim mabni kan kita katakan mabni ala dari kitik gitu ya. Kalau ini kita katakan marfu alamat rafihi doma muqaddara, mansub alamat nasibihi fathah muqaddara, majrur alamat jarihi kasrah muqaddara. Nah. Atau kita kasih contoh i'rab, ja'a fi'lun madin mabni alal fathi bariqa nahruhu fa'ilun marfu alamat rafihi doma muqaddara. Mana'a min dhuhuriha istighalu mahal biharokatil hikaya. Nah, kalau di i'rab gitu. Ra'aitu bariqa nahruhu, ra'aitu fi'il dan fa'il. Bariqa nahruhu fa mafulun bihi mansub alamatun nasbihi fathah muqaddara man amin dhuhriha istighalu mahal biharakatil hikaya marartu bi bariqa nahruhu marartu fi'ilan fa'il ba harful jar bariqa nahruhu majrur bil ba alamatu jarhi kasra muqaddara man amin dhuhriha harakatul hikaya. Nah itu kalau di i'rab ya. 6. Barakalikum. Apa Said ya untuk merokap isnadi i'rabnya muqaddara? Alasannya karena harokat hikaya. 6. Ja'at syaba qornaha. Ra'aitu syaba qornaha. Marartu bi syaba qornaha. Atau ja'a qoma zaidun. Ra'aitu qoma zaidun marartu bi qoma zaidun. Nah, contoh lainnya itu. Yang 3. 6. Untuk merokap masjid i'rabnya untuk kata yang pertama adalah selalu fathah. Dan untuk kata yang kedua mengikuti i'rab mamnu' minasorfi, yaitu rafa' tandanya doma, nasob dan jar tandanya fathah. Selagi tarkib tersebut tidak berakhiran wai. Dan selagi kata yang pertama tidak berakhiran ya. Nah, nanti terkecualikan seperti sibawai. Dan terkecualikan seperti ma'di karib. Ya, itu maksudnya. Contoh. Ba'labaku baldatun toyibatul. Ba'labaku baldatun thayyibatul hawa. Daerah Ba'labak adalah daerah yang segar udaranya. Namanya apa? Ba'labaku kita ucap, bukan Ba'labakun. Kenapa? Karena i'rabnya seperti i'rab mamnu' minasorfi. Ra'aitu Ba'labaka. Marartu bi Ba'labaki atau safartu ila Ba'labaka. Marartu bi Ba'labaka atau safartu ila Ba'labaka. Nah, seperti kita ngucap Ja'at Fatimatu ra'aitu Fatimata marartu bi Fatimata. Gitu ya. Sama ilatnya sama apa itu? Mamnu' minasarfi. 6. Barakallahu fikum. Apa i'rabnya ra'aitu Ba'labak? Ra'aitu fi'il dan fa'il Ba'labak mafulun bihi mansub alamat nasbihi fathah. Apa i'rab safartu ila Ba'labaka? I'rabnya safartu fi'il dan fa'il ila harful jar Ba'labak majrur bi ila wa alamatu jarihi fathah niabatan anil kasri li'anahu mamnu' minasorfi. 6 itu. Apabila isim ini berakhiran wai kata keduanya wai maka i'rabnya selalu mabni tandanya kasro. Nah ketika berakhiran wai yang merokap masjid ketika berakhiran wai menjadi mabni. Menjadi apa? Mabni. Ja'a sibawai ja'a fi'il madi sibawai fa'il sibawai fa'il mabni alal kasri. Nah itu ya. 6. Rahimallahu sibawai rahmatullahi ala sibawai. Nah, semuanya mabni. Mabni alal kasri semuanya sibawai. 6. Dan apabila kata pertama berakhiran ya, Kalau enggak diterjemahkan antum baca sendiri terjemahannya, terutama ketika muroja'ah ya. 6. Dan apabila kata yang pertama berakhiran ya, maka menjadi mabni tandanya sukun. Menjadi mabni tandanya sukun. 6. Ja'a ma'di karib. Ra'aitu ma'di karib. Marartu bi ma'di karib. 6. Telah lewat pembahasan isim i'rab dan isim telah lewat isim isyarah. Afan yang C isim isyarah. Yang C isim isyarah telah lewat pada pembahasan isim i'rab dan isim mabni. Maksudnya apa? Isim ma'rifat berikutnya adalah isim isyarah. Isim isyarah semuanya ma'rifat. Dan rinciannya telah lewat di pembahasan sebelumnya. 6. Yang D isim mausul. Isim ma'rifat berikutnya adalah isim mausul. Telah lewat pada pembahasan isim mu'rab dan isim mabni juga. 6. Semua isim mausul adalah ma'rifat. Barakallahu fikum. 6. Kita cukupkan sampai di sini. Apa ada pertanyaan dari antum? 6. Diinformasikan ya bahwa pekan depan karena para santri akan ujian, diawali dengan ujian Hifdzul Quran sekitar semekan, ujian Hifdzul Quran sekitar satu pekan ya, kemudian setelah itu ujian tes tulis ya sekitar sepekan juga. Jadi kita akan libur sekitar 2 pekan. 6. Sekitar 2 pekan. Kemudian setelah 2 pekan itu waktu liburan. Kalau ternyata pada pulang santrinya pada pulang atau pengajarnya juga pulang, maka bisa jadi liburnya ditambah. Namun kalau misal belum pada pulang atau misal ada yang enggak pulang, ya mungkin bisa jadi tetap dilanjutkan. 6. Syaitnya apa? Syaitnya untuk sepekan dua pekan ke depan kita libur. Namun setelah itu, setelah masa tes itu selesai, kita akan mulai lagi melanjutkan apa yang tersisa insyaallah taala. Naam. Barakallahu fikum. Dan bisa jadi kalau di masa libur nanti, karena para santri enggak ada pelajaran, bagi yang masih di pondok, kalau mau kita belajarnya lebih dari 2 malam nanti. Gitu ya. Kalau mau misalkan, kalau misalkan masih ada yang enggak pulang. Nanti yang pulang-pulang bisa menyimak lewat online, lewat radio. Naam. Ya, semoga dimudahkan. Naam. Nanti kalau ada perubahan rencana, kita informasikan lagi. Atau diinformasikan lewat channel bagi yang mendengar online. Diinformasikan lewat channel bagi yang mendengar online insyaallah taala. Naam. Informasi lebih lanjutnya. Naam, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Naam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.